Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana Anda berada, luar biasa sekali hari ke hari kita isi kehidupan kita ini dengan penuh menambah ketakwaan melalui kajian keagamaan, khususnya penyiaran Radio Republik Indonesia dari program Penyejuk Keimanan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Yang artinya, dan dia mencabut tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya atau kelihatan orang-orang yang melihatnya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat kelanjutan di mana merupakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan kepada Fir'aun dan para tukang sihirnya. Di sini merupakan ayat yang kita baca adalah merupakan mukjizat di mana ketika mencabut ataunya mengeluarkan tangannya dengan susah, seakan-akan di sana terdapat sesuatu yang menahan keluar tangannya. Karena kalau tangan keluar dengan mudah, niscaya tidak diungkapkan dengan kata mencabut tangan. Hal itulah karena pencabutan kekuasaan bukan permasalahan yang mudah. Biasa pemilik kekuasaan berusaha untuk bertahan di kursi kekuasaannya. Namun Allah mencabut kekuasaan itu. Demikian juga halnya dengan mencabut tangan dalam ayat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada tangan terdapat sesuatu dan begitu juga ketika dia berusaha untuk mengeluarkan. Dengan demikian, cuplikan yang disampaikan dalam ayat di atas menunjukkan masuk, menunjukkan keluar kedua tangannya, merupakan proses yang berbeda. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam surah An-Naml, dan masuklah tanganmu ke leher bajumu, niscaya dia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Para pendengar RRI rahimakumullah, lebih luas lagi pembahasan kita merupakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala yang kita baca ini adalah ketika dia mencabut tangannya, maka ketika itu juga tangan menjadi putih dan bercahaya. Sebenarnya ini Ustaz Ardiansah, apa sebenarnya yang mendominasi pada ayat ini sehingga mencabut tangan dengan redaksi ayat yang kita baca merupakan mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam? Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Ini memang sangat menakjubkan ya, ketika tangan itu yang dipergunakan, ya tangan juga terkadang dijadikan sebagai simbol dari kekuasaan misalnya. Ini kemudian ketika dimasukkan ke dalam kantong, apalagi kantong baju, kemudian seketika itu juga berubah tangan itu menjadi begitu bersinar. Nah, karena masyarakat Fir'aun ketika itu, dan Fir'aun itu sendiri sangat mengagungkan sihir, sehingga hal-hal yang terjadi seperti ini juga membuat mereka itu terkagum-kagum. Kita ketahui bahwa seperti yang dijelaskan Ustaz Perdana dalam beberapa hari yang lalu, bahwa Nabi Musa itu ada beberapa kali melakukan hal yang hampir sama seperti ini, yaitu melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular. Pada pertama sekali di Bukit Sinai, yang kedua ini di hadapan Fir'aun tanpa diikuti oleh para ahli sihir, dan begitu juga nanti setelah itu yang ketiga di mana Nabi Musa dikumpulkan beserta dengan tukang-tukang sihir Nabi daripada Fir'aun, dan ketika itu Nabi Musa diajak tanding lah begitu, di laga antara kehebatan sihir Nabi Musa dalam tanda kutip dengan sihir para pengikut dari Fir'aun ketika itu. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini memberikan suatu pembuktian yang sangat mendasar kepada Nabi Musa khususnya, dan yang itu disampaikan kepada Fir'aun, sehingga tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk menolak. Ya. Sebenarnya setelah Nabi Musa menunjukkan, kan dia Fir'aun minta bukti, ya. Nabi Musa sudah membuktikan, melemparkan tongkatnya, kemudian tangannya yang berubah menjadi putih seperti itu, dan ada lagi yang lain-lain daripada kekuatan Nabi Musa alaihi salam itu sebagai bukti. Namun itulah yang kita dapatkan dari kisah Fir'aun ini, kan tetap saja dia tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Musa, bahkan balik menuduh Nabi Musa sebagai orang yang tukang sihir begitu. Nah, ini memang kebiasaan ya dari para pemimpin yang tidak mau dipermalukan di hadapan ya di hadapan rakyatnya. Kalau sekiranya Fir'aun ketika itu mengakui saja dan beriman kepada Nabi Musa, maka selesai. Ya. Tetapi karena dia merasa sombong, angkuh, dan dia merasa dirinya adalah orang yang bisa mengatur alam semesta ini, maka dia tidak mau mengakuinya. Padahal kan dia sendiri yang sudah meminta, sudah ditunjukkan buktinya, namun karena kedurhakaan dan kesombongan itu tadi, sehingga hatinya tidak lagi dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saya rasa itu yang stressing daripada ayat ini. Iya, saya melihat ada keterangan yang menarik untuk dipahami, bahwa ketika Allah mengatakan fa'iza hiya baydha, jadi ketika Nabi Musa memasukkan tangannya ke bajunya, ke saku bajunya, kemudian langsung ketika dikeluarkan berwarna putih. Nah, kenapa warna putih yang dipergunakan di sini? Ini salah satunya untuk menjelaskan yang benar itu biasanya putih, yang jahat itu simbolik, secara simbol, yang tidak baik itu warnanya hitam. Jadi makanya ustadz-ustadz itu pakai baju warna putih, jarang ustadz pakai baju warna hitam. Itu satu simbol antara kebaikan dan keburukan. Dan pernah ketika Musailamah Al-Kadzab ditanya tentang bagaimana kondisi Anda ketika Anda mendapatkan wahyu dari Allah, kata pengikutnya, kata Musailamah, pada waktu itu aku merasakan tiba-tiba gelap semua, dan kemudian aku diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya Musailamah itu memang betul-betul pendusta. Karena ketika Rasulullah ditanya bagaimana ketika beliau menerima wahyu dari Allah, maka Rasul menjelaskan bahwa keadaan itu sangat terang benderang. Sedangkan Musailamah mengatakan keadaan hitam, gelap. Jadi ini ada perbedaan antara baik dan buruk. Kemudian lagi, kenapa di sini Allah mempergunakan warna putih? Ya, untuk menunjukkan bahwasanya kalau diperhatikan kulit Nabi Musa alaihissalam itu berwarna ke asmar. Iya, asmar. Iya, asmar itu hitam manis ya. Iya, ya, hitam manis. Coklatan. Jadi kalau dipergunakan warna hitam samalah dengan warna kulitnya, tidak begitu menarik perhatian Firaun beserta pengikutnya pada saat itu. Dipergunakan warna yang kontras agar mereka itu perhatiannya tertuju kepada mukjizat yang sedang diperoleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini salah satu rahasia kenapa digunakan warna putih. Luar baik sekali yang dipaparkan kedua narasumber kita. Tapi begini, Ustaz, kita melihat nih, Ustaz, dalam kehidupan untuk menjadikan satu kebenaran itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Harus ada tandingan. Saya contohkan begini, Ustaz. Sekarang ini kita kan sudah trendy dengan tanda-tanda ya. Saya contohkan apa? Di dalam tubuh kambing ada bentuknya kalimat Allah. Ini udah wah dipuja-puja ya. Kemudian ada apa ya? Dalam mas ikan koki dalam bentuk sayapnya tulis Allah. Macam dan banyak sebenarnya. Itu saya rasa bisa kita katakan itu memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kalau saya melihat di satu sisi bisa jadi itu adalah bahagian daripada kekuasaan. Ayat-ayat Allah. Ayat tapi Allah. Saya rasa kalaupun hanya itu yang dipahami, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya mungkin sementara dan sangat hina lah rasanya kalau hanya untuk itu. Karena apa? Karena ada yang lain. Yang saya takutkan ini adalah pemalingan ya umat Islam itu dari yang seharusnya diperhatikan kepada sesuatu yang tak diperhatikan. Saya ingat kali rumah kami kan di Marelan sana di daerah Terjun. Pada satu masa ketika itu ada nenas ya yang ketika dilihat seperti ular naga yang berkelok-kelok. ya, di daerah dekat hamparan Perak ketika itu. Akhirnya orang datanglah berduyun-duyun, dan pada masa itu memang tahun naga menurut tahun orang-orang Cina begitu. Nah, jadi kan ini kan sesuatu yang kita ternyata lama kelamaan rupanya dia memang nenas, hanya saja karena salah cetak ya, kebetulan berubah dia seperti itu ya, kadang-kadang pun bisa direkayasa. Jadi ini kan kalau kita tarik-tarik bahwa itu adalah sesuatu kejadian yang luar biasa, ada yang lebih luar biasa yang harus lebih diperhatikan, itulah Al-Qur'an. Nah, yang kita takutkan ini adalah pemalingan. Betul. Dari sesuatu yang aham kepada sesuatu yang ghairu muhim, gitu. Dari sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan kepada sesuatu yang tidak penting. Ya, ada kita baca apa di koran tulisan Allah di langit dari susunan apa namanya awan dan sebagainya, ada cahaya. Ya, mudah-mudahan itu bahagian daripada yang menyadarkan. Tetapi yang paling ditakutkan yaitu tadi malah menimbulkan pengkaburan dan kemusyrikan. Iya, sedikit ya, tertarik saya mendengarkan apa yang dikatakan Ustaz Ardi tadi, bahwa satu hal yang harus diwanti-wanti dan harus diwaspadai, kalau terjebak, kalau hanya memikirkan bukti-bukti yang aneh-aneh, pada saat bukti itu tidak ada lagi, maka akhirnya tidak dipercaya lagi. Ketika berimannya kuat melihat misalnya ada tulisan Allah di langit, kalau itu hilang berarti selesailah imannya, semakin menurun imannya. Sedangkan Al-Quran sendiri adalah merupakan salah satu bukti terbesar dan harus dipegang oleh umat Islam. Dan saya melihat Ustaz, sedikit mungkin yang ingin saya tambahkan, biasanya orang yang terkagum-kagum melihat yang seperti itu orang yang lemah imannya. Betul. Karena para ustaz, para alim ulama tak terkagum dia melihat, biasanya itu kan begitu. Ya, bisa jadi itu adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi ada yang lebih luar biasa lagi sebenarnya. Saya melihat begini, Ustaz. Al-Quran yang sudah di hadapan kita ini dan yang saat ini kita kaji ini kan merupakan mukjizat yang abadi, hatta akhir kiamat, kan begitu ya. Jadi situ Allah Subhanahu wa taala kan menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun, kan begitu. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya, begitu. Tapi kenapa ya umat Islam sekarang ini kurang mau mencari mukjizat dari Al-Qur'an ini? Dalam artian tanda kutip begini, jangan dijadikan potongan ayat Al-Qur'an itu. Saya contohkan contoh begini. Ada orang kesurupan, ya kan? Harus dibacakan ayat ini, jadi nanti amalannya seputar ayat itu saja. Kalau sudah habis nanti orang yang kesurupan, habis sudah, nggak digunakan lagi. Saya rasa ini yang harus jadi patokan adalah mengamalkan semua dan mengaplikasikan dalam semua unsur kehidupan kita, gitu ya kan. Jadi bagaimana sebenarnya Ustaz, yang di hadapan kita ini Al-Quran yang abadi mukjizatnya, supaya memang apa, lebih lagi kita menikmati kemujizatan Al-Quran. Kita lihat yang kita bahas contohnya apa, Nabi Musa alaihi salam, mukjizatnya itu hanya batas pada masa Bani Israel dan pengikut Fir'aun saja. Kalau Al-Quran ini kan sepanjang masa, kan begitu. Kalau saya melihat begini Ustaz Sapian, memang ketika kita mempelajari Al-Quran maka dia tidak dapat kita pilah-pilah kita, karena dia adalah satu kesatuan. Namun memang ada juga ayat-ayat tertentu atau surah-surah tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam ruqyah misalnya memang dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ancaman neraka, begitu, azab-azab neraka yang disebutkan agar setan yang merasuk di dalam tubuh manusia itu kemudian takut dan keluar. Namun benar apa yang Ustaz Safiar katakan tadi, bahwa umat Islam dituntut saat sekarang ini untuk menggali lebih mendalam lagi terhadap Al-Quran dan mencintai Al-Quran itu secara menyeluruh, ya, bukan hanya sekedar membaca. Alhamdulillah kalau dapat membacanya dengan baik dan benar, tetapi juga mencoba untuk mempelajari, karena di antara jurusan yang minim mahasiswanya Ustaz Perdana ya adalah jurusan tafsir hadis gitu. Ya, ini mungkin salah satu indikasi ya di mana minimnya peminat-peminat yang serius, ya, mahasiswa-mahasiswa yang serius untuk mendalami Al-Qur'an itu. Sehingga mungkin dari jurusan yang ada di Fakultas Usuluddin yaitu jurusan tafsir hadis ini pun menjadi kurang peminatnya. Nah, ini apakah dapat kita jadikan barometer terhadap minimnya animo masyarakat Islam untuk mempelajari Al-Quran, wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga tidak. Namun mudah-mudahan semua kita berbuat, semua kita melakukan pengkajian terhadap Al-Quran ini dengan cara-cara yang baik dan benar tentunya, sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama kita terdahulu, insyaallah ini akan tidaklah merubah menjadi baik secara keseluruhan, tetapi juga tidak kemudian kita tinggalkan begitu. Seperti yang dikatakan dalam kaidah usul fikih, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Mungkin itu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir sesi kita ini dapat kita simpulkan bahwasannya ayat dari 107 dari surah Al-A'raf ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang luar biasa lagi, kita umat Islam diberikan mukjizat sepanjang zaman, yaitu Al-Qur'anul Karim. Marilah kita sama-sama menyelami dan mengamalkan untuk keberkahan dalam hidup kita, menggapai mardhatillah subhanahu wa taala. Apa yang telah kami sampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi dan pendengar RRI rahimakumullah. Mohon maaf, saya Safiar dampingin Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas segala pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, semangat.